بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله الحمد لله pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kemudahan kepada kita berjumpa kembali di majlis ini, di masjid ini, di ma'had ini untuk saling tawasi bil haq, tawasi bil sabr juga untuk tafaqquh fiddin. Sesi kali ini yang pertama ini merupakan sesi yang paling berat dikarenakan sesinya bukan sesi penyampaian sebuah tema tapi sesi tanya jawab. Insyaallah akan kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tidak mungkin semuanya dijawab. Ketika saya membaca beberapa as'ilah yang ada, banyak yang enggak tahu ilmunya. Ada juga perkara-perkara yang mungkin tidak mungkin disampaikan di majelis umum. Sehingga akan kita pilih beberapa as'ilah yang memungkinkan untuk disampaikan di majelis kali ini insyaallah taala. Ada yang bertanya, ayah saya menikah lagi dengan seorang perempuan. Apakah saya mahram dengan mertua ayah saya? Jawabannya barakallahu fikum, bukan mahram. Kita hanya mahram dengan istri ayah kita. Kita ini hanya mahram dengan istri ayah kita. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Kamu jangan menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak kalian. Adapun terkait dengan keluarga istri bapak kita, yang mahram hanya bapak kita. Sebab itu adalah mertuanya bapak kita. Kita bukan mahram. Difahami insyaallah ya. Alhamdulillah. kita ini terkait dengan istri-istri bapak kita. Kalau bahasanya kita sekarang ibu-ibu tiri. Kita aja hanya mahram dengan ibu-ibu tiri kita. Entah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Terkait dengan barakallahu fikum yang selain itu terkait dengan bapak kita, bukan terkait dengan kita. Barakallahu fikum. Ketika ibu tiri tadi itu, barakallahu fikum, seorang janda yang memiliki anak putri, maka anak putri itu hanya mahram dengan bapak kita selaku robibahnya. Sama kita bukan mahram. Kita boleh menikah dengan anak putri bawaan ibu tiri kita. Bapak kita menikah dengan ibunya, kita menikah dengan putrinya. Itu bukan mahram. Dipahami insyaallah ya. Nah, untuk memahami pembahasan kemahraman harus membacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang mahram. Dijabarkan dari sana yang selain itu bukan namanya mahram. Adapun nanti anak-anak yang terlahirkan dari pernikahan antara ayah kita dengan ibu tiri tadi, itu mahramnya kita. Kita adalah saudara-saudara kita seayah. Difahami ya? Begitu pula dari ibu-ibu yang lain, semuanya adalah saudara-saudari kita seayah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa hukum harta yang berasal dari penjualan pakaian atau celana yang isbal? Taib. Celana yang isbal itu celana yang tidak boleh dipakai untuk kaum laki-laki. Celana yang tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Laki-laki tidak boleh isbal di dalam berpakaian. Isbal itu menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki. Tidak boleh. Itu diancam dengan ancaman neraka. Barakallahu fikum. Pendapat yang sahih yang rajih adalah enggak diizinkan. Baik punya niatan sombong apalagi, atau tidak memiliki niatan yang sombong, diancam dengan ancaman yang keras. Lebih keras lagi ancamannya ketika dia punya niatan khuyala, sombong ketika memakainya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau dia menjual pakaian atau celana karena isbal untuk laki-laki, dia menjual sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kaidahnya tidak boleh menjual segala sesuatu yang mengandung keharaman dalam Islam atau ta'awun di dalam perkara yang haram. Untuk yang satu ini, penghasilannya tidak halal. Barakallahu fikum. Sehingga solusinya adalah jangan menjual pakaian atau celana isbal untuk laki-laki. Segera diganti. Baik, jual belinya. Yang sudah lewat dan belum tahu ilmunya, itu bagi dia. Faman ja'ahu mu'idun rabbihi fantaha falahu masalaf. Yang datang kepada dia mu'idah dari Rabbnya, kemudian dia berhenti, falahu masalaf, maka bagi dia apa yang telah lalu, hasil-hasil yang telah dia capai masa lalunya, itu hal bagi dia. Setelahnya enggak diizinkan. Adapun untuk celana-celana yang isbal bagi kaum wanita, celananya kaum wanita itu boleh, karena perempuan itu justru dianjurkan untuk isbal, ya, yang melebihi mata kaki, bahkan melebihi telapak kakinya. Perempuan tidak ada bab isbal. Kalau untuk mereka dan dipakai untuk bagian dalam, maka diperbolehkan berjual beli pakaian yang seperti itu untuk kaum wanita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bolehkah berwudu ketika haid? Seperti berwudu sebelum tidur atau membaca Al-Quran. Ini termasuk yang dianjurkan oleh para ulama, walaupun tidak mengangkat hadas besarnya. Dianjurkan untuk itu. Barakallahu fikum. Ada membaca Al-Quran ketika dibaca dengan hafalannya, maka diperbolehkan dengan kesepakatan para fuqaha. Kalau membaca menggunakan mushaf, megang mushaf dalam keadaan dia haid, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi yang rajih adalah boleh, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Di antara alasan mereka ialah kalau haid itu waktunya panjang, lain dengan junub. Kalau junub bisa langsung mandi jenabat suci, tapi kalau haid lama durasinya, sehingga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran walaupun dia haid dengan memegang mushaf Al-Quran. Ada ya juz. Adapun hadis la yamassuhu illa tahir, jangan menyentuh Al-Quran melainkan dia suci. Tahir di sini adalah al-mu'min, seorang yang beriman. Juga ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh dia melainkan yang suci. Al-mutahharun ialah para malaikat. Sehingga pendapat yang rajih adalah boleh. Boleh, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Apakah disyariatkan menjawab salam yang lengkap dengan ditambah wa maghfiratuh wa ridwanuh? Ada yang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ada penambahan seperti itu. Ini kembali kepada riwayat yang menyebutkan penambahan tadi. Penambahan wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ini sebagian ulama mengatakan sabit, diisbatkan, maka termasuk sunnah. Di antara yang punya pendapat demikian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ulama yang lainnya, hampir dikatakan ke jumhur ulama yang lainnya, mengatakan tidak ada riwayat yang dhaifah, sehingga cukup dengan menjawab sampai akhir wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang dari kita yang mengamalkannya dengan keyakinan itu hadisnya sahih atau sabit, disebutkan oleh para ulama, falahu dzalik. Dia punya hak untuk itu, enggak diingkari dalam bab ini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana sebenarnya hukum jamak takdim? Bukan takdir. Ini jamak takdir, jamak takdim bagi yang baru mau berangkat safar. Terkait dengan bab jamak, tergantung kapan dia berangkat. Kalau dia berangkat safar itu ketika sudah masuk waktu sholat, maka yang sunnah dia mengerjakan sholat di tempatnya dia tinggal, baru kemudian dijamak takdim dengan yang berikutnya. Tapi kalau dia berangkatnya sebelum datang waktu sholat, maka yang sunnah jamak takhir. Misal, dia berangkatnya itu pada zuhur, jam 1, setengah 1, maka dia zuhur di rumahnya atau di masjid di tempat dia domisili, baru kemudian dijamak takdim dengan asar. Zuhurnya 4, asarnya 4, baru berangkat. Tapi kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka jamak takhir. Langsung berangkat nanti di waktu asar dikerjakan zuhur dan asar. Ketika di waktu asar di tempat safar, maka zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, namanya jamak takhir dan qasar. Dan qasar. Barakallahu fikum. Adapun kaidah umum mana yang lebih afdal bagi musafir, jamak takdim atau ke jamak takhir, jawabannya adalah secara umum yang afdal bagi bagi musafir jamak ta'khir. Karena hadis tentang jamak ta'khir lebih banyak, lebih sahih. Itu fatwa dari Syekh Ubad Al-Jabiri hafizahullah taala wara'. Apa yang dimaksud mujassimah? Kenapa salafi dituduh mujassimah? Nah itu. Mujassimah itu ialah sebuah kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Jisim itu adalah badan, jasad, ya, menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Mujassimah itu punya keyakinan bahwasanya jisimnya Allah sama dengan hambanya, sama dengan makhluknya. Mereka sama dengan sekte musyabbihah atau mumatsilah. Ketika membaca ayat, membaca hadis yang di sana disebutkan Allah memiliki kedua mata, memiliki dua tangan, memiliki segala macam dari anggota tubuh, mereka meyakini itu sama dengan makhluknya, sama dengan hambanya. Ini sekte yang sesat, kelompok yang sesat, dikarenakan menyerupakan Allah dengan hamba-hambanya. Musyabbihah, mumatsilah, mujassimah, sekte yang sesat. Dari kalangan firqah-firqah yang ada, mujassimah atau musyabbihah itu mayoritasnya ada pada sekte Rafidhah. Lawan dari sekte Mu'attilah. Kalau Mu'attilah itu menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, atau menetapkan nama mengingkari semua sifat, atau menetapkan semua nama sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Ini namanya Mu'attilah. Kalau total meniadakan semua nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal, ini kalangan Jahmiyah, Falasifah, Batiniyah. Kalau yang hanya menetapkan Asmaul Husna, menolak semua sifat, itu Mu'tazilah. Menetapkan semua nama dan tujuh sifat, itu Asy'ariyah. Menetapkan semua Asmaul Husna dan menetapkan 7 tambah 13 menjadi 20 sifat, itu kolaborasi antara Asy'ariyah dan Maturidiyah Qulabiyah. Semuanya sesat. Semuanya sesat. Yang betul enggak demikian. Yang betul ialah itsbatun bila tamsilin wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sesuai yang tertera dalam Quran dan Sunnah dengan tanpa tajsim, dengan tanpa meyakini Allah sama dengan hambanya, dan mensucikan Allah Azza wa Jal dari semua sifat-sifat kekurangan dan yang jelek dengan tanpa menolak sifat-sifat Allah lain yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Itu salafiyin. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Dipahami insyaallah ya. Kenapa salafi dituduh mujassimah? Jawabannya, yang menuduhnya dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Di zaman sekarang ini Asy'ariyah Maturidiyah masuk ke dalam thariqah sufiyah. Sufi tasawuf suluk Asy'ariyah Maturidiyah filah mausifah. Di zaman sekarang, terutama di Indonesia ini, mereka dari kalangan orang-orang sufiyah. Dipahami mereka? Saya menggunakan bahasa orang-orang sufiyah. Mereka lah yang menuduh ahlus sunnah mujassimah, dan mereka dengan yakin mengkafirkan ahlus sunnah salafiyin wahabi dengan ini. Mereka menuduh. Kenapa demikian? Dikarenakan salafiyin ahlu sunnah itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah selain yang mereka sebutkan. Kan mereka hanya menyebut 7 sifat, ditambah lagi 20 sifat. Ahlu sunnah mengisarkan yang lainnya, yang mereka ingkari. Di benak mereka, dan itu benak yang salah, ketika menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal, itu berarti menyerupakan Allah dengan hambanya. Namanya tasybih atau tajsim. Dipahami? Karena ahlu sunnah menetapkannya, maka mereka mujassimah, musyabbihah. Paham ini? Ini satu tuduhan yang batil. Gagal paham tentang ahlu sunnah. Pemahaman sesat yang ada pada mereka, itu mau diterapkan kepada ahlu sunnah. Ketika menetapkan sifatnya Allah Azza wa Jal, berarti tasbih. Gagal paham. Tidak. Itu kalian yang sesat, yang menyimpang. Ahlus sunnah menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal dengan tanpa tasbih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Diisbatkan sifatnya dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kata-kata ini yang enggak masuk di benak mereka. Kenapa? Benak mereka sesat. Dari sinilah mereka menuduh ahlu sunnah mujassimah. Karena tidak paham bagaimana pemahaman salaf. Dan dikarenakan sudah terwujud, terbentuk di benak mereka sebuah pemahamannya sesat. Setiap isbat menetapkan sifat sama dengan tasbih. Menyerupakan Allah dengan hambanya. Salah. Yang kedua, mereka sendiri juga mujassimah. Asy'ariyah ini, Maturidiyah ini, kalau menggunakan kaidah mereka sendiri, mereka juga mujassimah. Kenapa? Karena mereka juga menetapkan sebagian sifat. Nah, iya. Sifat kalam. Kalam, ilmun, iradah, qudrah, hayah, sama basar, 7 yang mereka isbatkan. Ini yang lain kolaborasi. Kita mengatakan kalau Anda menetapkan 7 sifat ini bagi Allah dengan kaidah Anda mujassimah, Anda musyabbihah. Kalau Anda mengkafirkan salafiyin, wahabiyin kata kalian dengan sebab itu, kamu juga kafir dengan kaidah kamu sendiri. Anda mujassimah, Anda kafir. Ketika menetapkan 7 sifat ini. Dipahami? Tidak ada bedanya 7 sifat yang kamu tetapkan dengan sifat-sifat yang lain yang diisbatkan dalam Quran dan Sunnah yang diisbatkan oleh salafiyin. Tidak ada bedanya. Sifatnya Allah. Kenapa kamu membedakan 7 diisbatkan, lain kamu ingkari? Dipahami? Itu karena mereka gagal paham atau sesat paham. Tapi ingat, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tidak mengkafirkan Maturidiyah, tapi mengatakan mereka adalah dhullal, kelompok yang sesat dalam bab asma'us sifat, dan mereka masuk dalam lingkaran ahlu ta'til, namanya mu'attilah. Barakallahu fikum. Paham ini? Ayo. Mereka itu kenceng, ayo. Tegas mengatakan kafir. Dan bukan tokoh-tokoh yang terdahulu, tokoh-tokoh sekarang ini. Tokoh-tokoh sekarang dari kalangan tokoh-tokoh sufiat sekarang ini tegas. Tegas banget, kafir mereka itu. Dan mengatakan salafi, wahabi, kafir, mujassimah begitu. Ini gagal paham atau sesat paham. Dipaham ya? Loh kok diem? Paham ini? Nah, jadi yang seperti ini harus memahami terlebih dahulu. Bagaimana kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin dalam bab asma wa sifat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang harus dilakukan makmum jika imamnya keliru dalam sholat tapi tidak mau sahwi? Sama ikhwan. Salah imamnya, ditegur sama makmumnya. Subhanallah. Subhanallah. Tidak mau sahwi. Tidak mau sujud sahwi. Bagaimana sekarang makmumnya ini? Imam sudah salam ini. Bagaimana ya, Pak? Ini tergantung apa yang ditinggalkan oleh sang imam. Paham ya? Yang terlupakan atau yang tertinggal dari sang imam, yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah dia meninggalkan sebuah rukun dalam sholat. Lupa rukuk, lupa sujud, lupa i'tidal. Yang ini rakaat yang tidak terpenuhi padanya rukunnya dikatakan mulghatun. Mulgha itu enggak dianggap. Ketika imamnya salam sudah diingatkan oleh para makmum, subhanallah, subhanallah, tetap salam, maka wajib bagi para makmum untuk menambah sendiri satu rakaat. Mereka menambah satu rakaat kemudian salam. Sahwinya bisa sebelum atau setelah salam. Mereka menambahi rakaat tadi plus sujud sahwi, ima sebelum salam atau setelah salam. Dosanya yang menanggung imam tadi. Atau yang ditinggalkan sama dia, yang terlupakan sama dia adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib seperti dia tidak tasyahud awal. Mestinya duduk tasyahud awal, berdiri. Sudah diingatkan, subhanallah, subhanallah. Lanjut dia. Melanjut. Tapi ternyata ketika selesai salam tidak sujud sahwi. Maka yang demikian makmum langsung sujud sahwi sendiri-sendiri. Dikarenakan yang ditinggalkan perkara yang wajib. Imam yang berdosa. Yang ketiga, yang ditinggalkan perkara yang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat. Yang ini tidak harus. Yang perkara sunnah tidak harus sahwi. Misal, sang imam tidak membaca surat. Secara fatihah. Wallahualamin. Amin. Tahu-tahu? Allahu Akbar. Subhanallah. Lanjut dia. Tidak membaca surat. Ketika salam, ya salam. Tidak sujud sahwi. Ini tidak ada masalah. Sebab membaca surat dalam Al-Quran, dalam salat, selain Al-Fatihah adalah sunnah saja. Sunnah saja. Atau dia melirikkan bacaan. Al-Fatihah walamin amin. Dia masih salat, meneruskan salatnya. Kok enggak moco-moco ya? Rupanya dia membacanya dengan lirih sampai sujud. Allahu Akbar. Kok sujud? Dia melirikkan bacaan. Subhanallah. Teruskan sama dia. Ini meninggalkan sebuah perkara yang sunnah, tidak diharuskan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Allahu ta'ala alam bisawab. Hujan seperti apakah yang bisa menjadi uzur untuk tidak melakukan salat berjamaah di masjid? Dhabit yang disebutkan oleh para fuqaha ialah al-masyaqqah. Ini dhabitnya, masyaqqah yang memberatkan dia. Yang memberatkan dia untuk berangkat. Barakallahu fikum. Hujannya kecil. Enggak begitu deras. Tapi lumpurnya itu luar biasa. Ya, atau mau menuju ke masjidnya harus dengan lumpur-lumpur yang sedemikian tebal yang menyusahkan itu. maka termasuk uzur, rukhsah enggak jamaah. Masyaqqah adanya wahl dan segala macamnya, lumpur-lumpur tadi ya. Atau hujannya sangat lebat, sangat deras. Masyaqqah, maka tidak apakah ada uzur untuk enggak berjamaah di masjid. Babnya adalah masyaqqah. Babnya. Boleh enggak ketika ada hujan seperti itu terus kemudian dia tetap masjid menggunakan payung? Jawabannya boleh. Dikarenakan tadi itu bukan perkara yang harus, tapi perkara rukhsah, keringanan. Namun yang lebih afdal ketika ada rukhsah, mengambil rukhsah tadi. Difahami ya? Misalnya hujan lebat, terus Masya Allah, lumpur di mana-mana sudah. Rukhsah itu enggak jamaah. Yang mengambil rukhsah itu lebih afdal. Yang tetap berangkat ke masjid diperbolehkan. Enggak diingkari para ulama. Bolehkah seorang ummahat keluar rumah dalam rangka menyapu halaman atau teras dengan tanpa menggunakan jubah atau pakaian yang panjang dan kaos kaki dengan alasan di luar masih gelap, enggak ada orang lain yang lalang gila akhirnya. Masya Allah. Jawabannya jangan bermudah-mudah dalam pagi. Jangan mentang-mentang masih pagi, masih buta, suasananya masih buta, pagi buta gitu ya. Keluar, pakai daster, kelihatan lengannya, kelihatan betisnya, keluar pakai celana kecil, nyapu-nyapu gitu. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Itu juga ada setan yang buta tuh nanti. Setan pura-pura buta. Nah, sekali lihat, siapa itu ya? Kok tiap pagi ya? Hanya dia pura-pura buta. Setiap pagi buta melihat yang seperti itu. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Dia diperbolehkan menggunakan yang lengkap, walaupun tidak selengkap ketika keluar yang jauh dari rumahnya. Dia menggunakan hijab yang lengkap tetap. Mungkin dia pakai sarung tangan, dia sembunyikan di balik hijabnya. Dia menggunakan baju biasa, tapi ketutupan sama jubah yang besarnya itu. Besar, dia kakinya tidak kelihatan. Tidak ada masalah. Al-Muhim, jangan bermudah-mudah para keluar itu. Mana yang lebih utama bagi wanita? 100% fokus mengurus rumah tangga sehingga bisa tampil sempurna bagi suami dan anak-anaknya, ataukah membantu mengajar di pondok dan mengurus rumah tangga? Yang otomatis ada tugas-tugas rumah tangga yang kurang sempurna. Jawabannya tergantung kondisi dia dan hajat tenang dia. Kalau dia seorang wanita yang memang belum memiliki ilmunya, belum layak untuk tampil menyampaikan ilmu atau mengajari anak-anak, harus tahu diri. Jangan sok ustazah. Paham ya? Fokuslah mengurus anak-anak dan istri, dan suami, istri. Dan suami sambil terus belajar diri. Ini mohon tahu diri. Tetapi kalau dia seorang wanita yang memang memiliki ilmunya, punya ilmu dia, dan sangat-sangat diperlukan oleh banatu jinsiha, itu bahasanya, putri-putrinya kaum muslimin yang sama dengan dia, maka lebih afdal yang kedua. Dia siapkan waktu untuk mengajari kaum muslimat, anak-anak putri kaum muslimin, di saat yang sama dia juga mengurus rumah tangganya. La ifrat wa la tafrit. Jangan melampaui batas, jangan kurang. Sang suami juga harus bisa memaklumi kondisinya. Ketika di rumah, ya semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, dia mengurus rumah tangganya. Jangan beralasan ngajar. Jangan beralasan ngurusi anak-anak. Suami terbengkalai. Anak terbengkalai. Rumah tangga terbengkalai. Kenapa ini? Sibuk ngurusi anak-anak. Tidak bisa. Tapi dia menyisakan waktu untuk mengajar, waktu yang lainnya untuk rumah tangga. Ya, suaminya sedikit ngalah di beberapa jam. Barakallahu fiikum. gitu ya, ini lebih afdal. Dikarenakan dia sangat diperlukan untuk muslimah-muslimah yang ada. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap istri yang kurang peka terhadap urusan ranjang dan kurang perhatian dalam urusan makan? Allahu musta'an. Untuk poin yang pertama, bahaya itu, riskan itu. Urusan yang satu ini harus betul-betul dikhidmat dengan semaksimal mungkin. Rawan terjadinya barakallahu fikum masyakil rumah tangga. Paham ya? Sampai pada tingkat ketika ada seorang laki-laki, seorang suami memanggil istrinya untuk hajat yang satu ini, dia tidak mau mendatangi sampai suaminya marah, dia dilaknat yang di langit sampai subuh. Di lafalnya sampai rujuk kepada suaminya. Itu menggambarkan betapa vitalnya masalah ini. Jangan diremehkan. Itu bisa bahaya tuh laki-laki kalau yang ini enggak diurus dengan sebaik-baiknya ini. Bahaya tuh. Kalau dia kemudian melampiaskan kepada perkara lain yang hukumnya haram. Suaminya dosa, kamu juga berdosa. Yang ini jangan macam-macam. Wanita itu semakin solehah, semakin mengkhidmat yang satu ini. Semakin solehah dia. Barakallahu fikum. Tolong yang ini jangan diremehkan. Harus. Barakallahu fikum. Ada urusan makan, saya enggak tahu nih, makannya keluarga atau makannya dia sendiri. Kalau makannya keluarga ya jangan. Kewajiban dia untuk memperhatikan urusan masak, memasak dan makanan suaminya dan anaknya. Terus kalau terkait makan dia sendiri, ya mungkin dia lagi mau diet. Ya kembalikan kepada sang suami. Saya mau diet, jadi saya enggak makan nasi atau makannya sedikit nasinya. Ini suaminya lagi makan banyak nih. Yang di situ makannya dikit banget. Kok dikit banget sih? Ya, masa mau diet? Saya enggak makan nasi banyak-banyak. Tapi saya makan buah-buahan, sayur-sayuran, nah, dan segala macamnya. Enggak ada masalah. Tapi kalau yang dimakan urusan makan anaknya, makan suaminya enggak dia perhatikan, salah. Perempuan itu semakin mengkhidmat suaminya dan anak-anaknya, semakin solehah. Semakin solehah. Semakin membuat senyum suaminya karena ridha dengan apa yang dia kerjakan sesuai dengan syariat, semakin solehah. Semakin solehah. Nah, urusan di dalam ruangan 4x4 atau 3x4 dia dengan suaminya itu, semakin membuat senyum suaminya, semakin solehah. Hanya untuk suaminya saja. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan dibayangkan solehah itu kemudian ibadah terus, taklim terus, lupa suami, lupa anak. Itu bukan solehah. Itu suaminya ngamuk-ngamuk, suaminya marah-marah, suami merasa haknya enggak terpenuhi, tidak salihah. Yang namanya salihah itu dua poin perempuan, salihatun li rabbiha, salihah untuk Rabb-nya, ibadahnya bagus dan segala macamnya. Ada lagi yang kedua, salihatun li zaujiha, juga salihah untuk suaminya. Jangan sampai timpang, semuanya iya, untuk suaminya masya Allah di khidmat zahiran wa batinah. Khidmat lahir batin, dibikin ridho suaminya itu, dibikin senyum, dibikin senang dengan perkara-perkara yang syar'i dan mubah. Solehah luar biasa. Juga jangan lupa solehah untuk Rabb-nya, ibadah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dan ingat, itu pahala yang sangat besar. Ladang pahala bagi perempuan muslimah itu di sini tempatnya, pada rumah tangga dia. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa hukumnya bermain sepak bola tapi dengan orang awam? dengan tujuan berolahraga, tak lain untuk menyehatkan badan. Kita tetap menjaga tampilan syar'i dan dalam berolahraga. Kalau dengan mereka ya harus dicamkan baik-baik perkara-perkara yang dikhawatirkan melanggar syariat. Ini mereka hanya kostum, aurat, diingkari. Mereka tahu-tahu merokok, harus diingkari. Mereka tahu-tahu membawa apa namanya penonton putri, ya jangan boleh. Atau dia kemudian pakai musik, ya jangan boleh. Kalau mereka bisa menyesuaikan kondisinya kita, labas mata-mata bermain. Tapi ingat, jangan dijadikan sebagai wasilah dakwah. Tidak ada dalam Islam wala fi'lus salaf yang seperti ini. Itu termasuk thariqah ikhwaniyah. Cara-caranya ikhwanul muslimin dalam menggait umat untuk menerima dakwah mereka dengan cara seperti itu. Menggunakan momen olahraga dan segala macam untuk wasilah dakwah. Adalah ya, Jis. Orang biasa. Ketika poin-poin tadi enggak mungkin dihilangkan sama ikhwan sendiri. Sama ikhwah sendiri. Dipaham ya? Al-Muhim diupayakan supaya tidak ada pada mereka perkara-perkara yang mungkar tadi. Apa nasihat Ustaz tentang istri yang masih sangat bergantung pada orang tuanya? Kadang ketika suami kerja dan istri disuruh-suruh oleh orang tuanya, hal tersebut menjadikan sang istri keluar rumah. Suami enggak ridha dan marah-marah. Masya Allah. Al-jawab sama dengan tadi, la ifrat wa la tafrit. Jadi wanita yang sudah berkeluarga itu kewajiban dia mengkhidmat suami dan anak-anaknya. Baik, ketika ada ta'arub, tabrakan waktu, kesempatan menunaikan hak orang tua atau haknya suami mendahulukan hak suami. Itu disebutkan sama para ulama kita, Syekh Sa'di, Syekh Abdul Utsaimin dan juga yang lainnya mengatakan lebih mendahulukan haknya suami. Dengan dasar hadis Mu'adz bin Jabal dan juga yang lainnya, ketika Rasulullah SAW menyatakan kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada yang lain, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada sang suami. Maka mendahulukan suaminya baru orang tuanya. Dipaham ya? Ketika mengerjakan perkara-perkara yang seperti itu dan suami enggak ridha, marah dikarenakan haknya enggak terpenuhi, terpengkalai dan segala macamnya, maka tidak boleh bagi perempuan tadi untuk melaksanakannya. Hak suami lebih didahulukan daripada orang tua. Tapi juga saya ingatkan, sang suami juga jangan mempersempit geraknya istri dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dipahami ya? Jangan dikekang. Enggak boleh. Enggak boleh. Hah? Enggak bisa. Ayah enggak, umi, enggak boleh. Hanya cuma saya tok. Adalah ya jus. Sang suami yang baik, suami yang justru memberi kesempatan kepada istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya selama tidak menelantarkan hak suami dan hak anak-anak. Sehingga semuanya gitu loh. Sampaikan kamu sebagai wanita tunaikan haknya suami dengan baik, dengan sempurna, sebaik mungkin. Anak-anak sudah, kemudian orang tua kamu. Jangan fokus ke ini, bubar yang ini. Fokus ke itu, bubar yang satunya lagi. Lah, tapi semuanya dengan cara yang bagus. Barakallahu fiikum. Sampai mutu-mutu keluar-keluar rumah, ya. Suaminya kerja, tahu-tahu dianya kelayapan sana kemari. Suaminya enggak ridha dengan cara seperti itu. Kenapa orang tua enggak bisa? Laif orang kafir. Sehingga yang putri juga harus tahu bagaimana haknya dia. Yang suami juga demikian. Wallahu ta'ala alamu bissawab. agama samawi itu hanya Islam. Terus bagaimana dengan Yahudi dan Nasara? Apakah mereka masih disebut ahli kitab yang wanitanya boleh dinikahi dan halal sembelihannya? Naam, jawabannya mereka tetap dikatakan sebagai ahli kitab. Sampai hari ini tetap dikatakan sebagai ahli kitab walaupun sudah dirubah-rubah kitabnya. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan turun wahyu, ketika ayat turun tentang ahli kitab, mereka juga sama kondisinya. Yahudi pada masa itu, Nasara pada masa itu juga sama kondisinya, sudah dirubah-rubah kitabnya. Sudah ya. Dan tetap dikatakan sebagai ahli kitab. Mafhum insyaallah ya. Maka wanitanya boleh dinikah. Tapi dengan syarat. Wanita yang baik-baik, namanya muhsanah. Sudah asal ketemu di jalan. Perempuan baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua, laki-lakinya kuat. Kenceng agamanya. Karena fungsinya nanti adalah berusaha untuk mengislamkan perempuan tadi. Itu boleh. Boleh juga memakan sembelihannya dengan syarat ketika menyembelih hewan tadi dengan tata cara Islam. Kalau diyakini dan diketahui dengan pasti dia menyembelih dengan menyebut sembahan mereka, enggak halal. Dia mengatakan demi Isa Al-Masih. Dengan nama Al-Masih nyembelih ada haram. Dengan nama Uzair nyembelih ada haram. Enggak boleh. Kalau dia wajah bismillah ada halal. Atau enggak diketahui ini Yahudi itu Nasrani ngasih hadiah masakan yang bentuknya itu daging-dagingan. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ketika antum tidak tahu apakah dia dengan cara Islam atau tidak, maka hukum asalnya sama dengan Muslim, boleh. Dirah misalnya, ini tekniknya kalau ada masakan-masakannya mengandung yang lainnya, tidak boleh. Tapi terkait dengan sembelian, itu ketentuannya. Ketika menyembelih dengan tata cara Islami. Assalamualaikum. Bagaimana posisi duduk makmum yang masbuk ketika tahiyat akhir bersama dengan imam? Tawarruk atau keiftirash? Mengikuti imamnya. Dan itu terkait dengan sholatnya ya Pak. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, labas. Imamnya tawarruk. Kayak tasyahud akhir. Makmum yang masbuk juga tawarruk. Karena posisi ketika itu tawarruk. Kalau salat dua rakaat kayak subuh, zuhur kayak subuh atau jumatan, itu khilaf di kalangan para ulama. Ketika tasyahud, iftirash atau tawarruk. Dua pendapat. Yang rajih iftirash. Ketika imamnya tawarruk, maka kitanya iftirash. Kitanya iftirash. Barakallahu. Kita mengamalkan sesuatu yang rajih bagi kita. Tapi kalau perkara yang enggak ada khilaf, kita ikuti imam tadi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu 'alaih. Maka ditunjuk untuk diikuti, maka jangan menyelisihi dia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Bagaimana hukum jual beli kucing? Jawabannya boleh. Hadis yang menyebutkan larangan jual beli kucing dhaif. Yang rajih dhaif. Maka boleh jual beli kucing tapi bukan untuk dimakan. Karena haram makan kucing. Dilihat ya. Al-hirru sabuk kata Rasul. Kucing itu hewan buas, yakni dalam bab makanannya. Enggak boleh makan kucing sebagaimana enggak boleh makan hewan buas. Boleh jual beli kucing untuk dipelihara dengan syarat harganya wajar. Harganya wajar. Tapi kalau melampaui batas termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, la yajuz. Paham ya? Kucing bagus, Standarnya ya 500 ribu, 1 juta, 2 juta itu masih lumrah. Kucing enggak begitu besar harganya 100 juta. Ini enggak lumrah ya. Adalah ibadul mal. Kayak burung kecil segini tapi suaranya bagus melengking ya. Kalau beli ini 10 ribu, 200 juta lah ya laba. Kalau sampai 50 juta, 100 juta, ada ibadul mal, adalah ya. Apakah seorang musafir masih boleh menjamak atau mengqasar salat ketika sudah mencapai awal-awal daerah tempat tinggalnya sebelum sampai rumahnya? Jawabannya iya. Ketika dia pulang dari safar masih berlaku bagi dia hukum safar sampai masuk rumah. Kalau belum masuk rumah dia masih diizinkan untuk jamak dan qasar. Coba misalnya, rumah dia di sini nih, di pondok ini. Dia habis safar dari mana, masih di kota sana. Di kota, sholat. Maka dia mengerjakan jam'an wa qasra diperbolehkan. Sempurna ketika sampai di masjid rumahnya. Barakallahu. Bagaimana sebenarnya hukum jamak sholat ketika hujan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah matar termasuk udzur jamak? Khilafnya ketika membicarakan hadisnya. Hadis ketika Rasulullah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak di kota Madinah dengan tanpa udzur. Menjamak di kota Madinah dengan tanpa khauf, dengan tanpa safar, dengan tanpa marad. Tiga ini tegas riwayatnya. Ada penambah riwayat dengan tanpa sebab hujan. Paham ya? Jadi uzur apa? Beliau menjamak sholat di kota Madinah dengan tanpa khauf, takut musuh, ini sahih lafadznya. Dengan tanpa safar, sahih riwayatnya. Dengan tanpa sakit, sahih riwayatnya. Ini yang disebutkan dalam riwayat yang sahihah. Ada penambahan dengan tanpa matar, dengan tanpa hujan. Yang ini diikhtilafkan secara keabsahannya. Ada yang mengatakan sabit, ada yang mengatakan dhaif. Soalnya, ada yang mengatakan sabit, ada yang mengatakan dhaif. Bagi yang mengatakan ini sabit, maka yang namanya matar hujan termasuk alasan boleh jamak. Boleh jamak. Bagi yang mengatakan ghairu sabit, maka bukan alasan untuk jamak, tapi uzur rukhsah tidak jamaah ke masjid. Apa bedanya? Ini tidak rukhsah untuk enggak ke masjid. Naam. Tapi rukhsah untuk jamak tidak. Artinya apa? Yang enggak jamak. Ala qaulain. Ala qaulain. Ya terkadang atau merujukannya mana? Kalau merujukkan pendapat yang mengatakan ada rukhsah jamak karena hujan, jadi praktekkan. Yang di masjid, di masjid. Yang di rumah, di rumah. Dipahami? Paham ya? Di rumah. Sama kayak antum sakit. Sakit di mana antum sholatnya ya, Pak? Di rumah kan? Di rumah. Ya kamu jamak di rumah sendirian. Yang di masjid, di masjid. Barakallahu fikum. Yang di masjid, di masjid. Ketika ya di masjid jamak ya sudah. Selesai pembahasan mereka. Yang di rumah, ya di rumah. Masing-masing. Itu ketika matar termasuk udzur jamak. Dipahami misalnya, yang mengatakan dhaif bukan udzur jamak, ya selesai. Enggak ada jamak dikarenakan hujan. Nah, barakallahu fikum. Untuk perempuan bagaimana? Ya sama. Ketika dia meyakini itu adalah udzur untuk melakukan jamak, untuk laki-laki, untuk perempuan, sendiri-sendiri, berjamaah, boleh. Sama seperti antum, sakit. Sama kayak antum, safar. Sama kayak antum, merasakan khauf, rasa takut kepada musuh. Bisa jamaah, sendiri-sendiri, masjid, di rumah, laki, perempuan, semuanya sama. Ketika ada pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, antum kaji mana yang rajih dalam bab ini, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ketika salat jamaah, kadang mendapati ada imam yang bacaannya cepat, sehingga makmum enggak sempat selesai membaca Al-Fatihah, sudah ruku. Ketika tahiyat akhir, keburu salam. Yang ini ada bobitnya, ya. Ketika cepatnya imam itu, barakallahu fikum, sampai pada tingkat luput dari kita perkara rukun-rukun salat, tidak sah salatnya. Ya, Al-Fatihah. Saking cepatnya kita ini sudah ngejar imam, juga kepengen membaca yang cepat, tapi luput. Belum selesai Al-Fatihah rukuk dia. Maka tidak sah rakaat tadi. Kalau demikian terus sampai rakaat yang terakhir, tidak sah salatnya. Dikarenakan meninggalkan rukun dalam setiap rakaatnya. Maka tidak sah. Tapi kalau kemudian masih terkejar, walaupun dalam batas yang wajib saja, labas. Lebih afdolnya diganti. Misal, kita ngejar Al-Fatihahnya, tidak ngejar suratnya, labas. Atau ketika doa ruku sujud, ngejar baca sekali, labas. Walaupun yang kedua, yang ketiga tidak ngejar. Yang penting tercapai batas minimal rukun dan wajibnya, dikatakan sah. Dipaham ya? Tapi kalau rukunnya enggak terpenuhi, wajib enggak terpenuhi, maka tidak sah. Wajib diganti imamnya. Nah, ketika demikian keadaan dia sampai akhir rakaatnya, maka enggak sah, harus mengulangi lagi. Harus mengulangi lagi, barakallahu fikum. Dipaham insyaallah ya? Wallahu taala alamu bis-shawab. Apa hukum buka puasa bersama-sama di masjid dan disebarkan di medsos? Jawabannya tidak ada contoh salah padanya. Fatwa dari Syekh Shalih Fauzan dan masih yang lain di zaman sekarang ini mengatakan tidak boleh. Yang namanya buka puasa di rumahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Ketika secara khusus dia mengadakan acara buka puasa bersama di masjid, enggak ada salafnya. Tidak ada salafnya. Dipahami, Ikhwan? Pahami ini? Lupa dulu. Nah, lalu lihat fatwa mereka mengatakan tidak boleh. Ya, dengan surah yang seperti itu. Apalagi dia puasa sunnah. Puasa sunnah. Itu yang dibahas puasa yang fardu. Tidak boleh. Ya di rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, apalagi disebarkan di medsos. Khawatir sudah ada foto makhluk yang bernyawa dan segala macamnya, yang laki, yang perempuan, ada lagi. Seorang suami bekerja dan memiliki gaji tiap bulan. Bolehkah gaji tersebut dipegang istri? Mana yang lebih baik, dipegang istri ataukah dipegang suami? Ketika suami berjanji kepada istrinya, gajinya nanti istri yang memegang setelah batas waktu tertentu. Apakah boleh membatalkannya? Masya Allah. Ini yang kan kaidahnya adalah, barakallahu fikum, harta suami itu milik suami, harta istri milik istri. Masing-masing itu memiliki hartanya. Sang suami punya kewajiban memberi nafkah kepada anak istri. Ada batas wajib, yaitu pertengahan, ya pertengahan masyarakat tempat yang pertengahan. Gimana bahasanya, Afan? Kadar hidup masyarakat pertengahan di situ, yang enggak kaya banget, yang enggak miskin banget, yang tengah-tengah. Itu batas wajibnya nafkah. Ketika suami punya gaji, gajinya dia pas persis dengan ukuran nafkah di situ, ya udah langsung kasihkan istri. Pas atau kurang, langsung kasihkan istri. Bilang itu kemampuan saya. Ya sudah, dicukup-cukup. Tapi kalau lebih daripada itu, maka kewajiban suami hanya memberikan nafkah saja. Sisanya milik suami. Hukum asal yang megang suami sendiri. Misalkan nafkah di situ untuk istri sekian banyak anak, ketemunya 3 juta tiap bulan. Gaji 5 juta. Udah kasih 3 juta untuk dia nafkah selama sebulan. Yang 2 suami yang ngurus, atanya sang suami. Itu hukum asal. Ketika sang suami tadi itu ridha ikhlas dipegang sama istrinya, kamu pegang semuanya, kamu yang ngatur, tidak ada masalah. Tapi ingat, itu hartanya suami. Paham ya? Nah, sang istri ketika menggunakannya di luar bab nafkah sehari-hari, harus izin suami. Paham ya? Izin itu tertulis, tertulis bisa, langsung sharih juga bisa. Ada dari pengalaman selama ini. Mesti pengalamannya diizinkan sama sang suami. Harus izin ya, ikhwan. Kita misalnya, ketika sang istri punya harta sendiri, itu punya sang punya istri. Dia dapat warisan, kayak dapat hadiah dari familinya, itu punya istri. Jangan kamu jauh-jauh, jangan pegang-pegangnya punya istri. Kecuali kalau istrinya ikhlas, ridha, hartanya dipakai. Maka dipakai. Dipakai. Barakallahu. Nama ikhwan. Ini penting, penting banget kamu pahami, apa kalau kamu memiliki dua atau lebih dari istri yang ada. Kalau antum punya pemahamannya di pegang istri yang pertama, enggak bisa kedua kamu nanti. Mau kedua gimana sama istri yang pertama? Nah, kalau antum memahami ini pembahasan, maka apa yang megang? Gajimu. Udah, nafkah dia berapa? Isi pertama 3 juta. Yang kedua masih baru. Cukup 1 juta. Kasih 1 juta. Nikah lagi yang berikutnya lagi. Masya Allah. Masih berdua tak. Cukup 1/2 juta. Kasih 1/2 juta. Ayo. Kita bisa ya. Intinya harta suami milik suami. Harta istri milik istri. Masing-masing memiliki hartanya. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Istri hanya megang uang nafkahnya dia saja. Dipaham ya? Kecuali kalau suaminya ridha. Dengan perincian tadi, barakallahu fikum, Allah taala alam bisawab. Tengah tujuh ya. Masya Allah. Ini bahaya ini masih istri. Akhirnya belajar lama rupanya ya. Nanti kecil sebentar aja. Terakhir. Allah Nusta'an. Terakhir. Apakah seorang da'i sudah teranggap hizbi karena sebab suka selfie dan ikhtilaf? Jawabannya, enggak langsung seperti itu. Ini da'inya fasik. Dikarenakan dia jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran maksiat-maksiat dalam Islam. Fasik ada, da'i fasik ada. Da'i yang jelek.